jangan kau memanas-nas, tak pernah kau ajak. Percuma sejuta janji, satu pun tak kau tepati. Tong kosong berbunyi nyaring, kau bohong kau sering-sering. Tong kosong berbunyi nyaring, kau bohong kau sering-sering. Berbunyi nyaring, kau bohong kok sering-sering.